rahimahullah qauluhu wa tasyahud al-akhir ruknun mafrudun. Tasyahud akhir itu rukun yang diwajibkan. Kama fil hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala kunna naqulu qabla an yufridu alaina at-tasyahud assalamu ala allahi min ibadih. Ini diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud itu bahwa tasyahud akhir itu adalah ruknun mafrud. Kami dahulu sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, kami biasa mengucapkan assalamu ala allahi min ibadihi, assalamu ala jibril wa mika'il. Faqala Nabi SAW la taqulu assalamu ala allahi min ibadihi. Nabi SAW mengatakan jangan kamu ucapkan assalamu ala Allah dari ibadihi. Fa inna allaha huwa salam. Jadi tidak boleh di dalam salat itu orang mengucapkan, atau dalam, bukan hanya di dalam salat, mengucapkan assalamu ala Allah. Karena assalam itu doa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mad'u, yang di doa, yang artinya dituju dengan doa. Yang dipanggil, yang diseru dalam doa. Yang dimintai keselamatan. Ya, yang dimintai keselamatan, bukan dimintakan untuknya. Ya, Allah itu mad'u, bukan mad'u lahu. Bukan ya yang didoakan untuknya. Ini dimasukkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, karena kalimat ini, nah, doa assalamu ala Allah menyiratkan bahwa Allah itu punya kekurangan. Makanya ditegur oleh Rasulullah SAW, tidak boleh. Walaupun mungkin para sahabat maksudnya, nah, artinya memuliakan Allah, inginnya memuliakan Allah. Tapi ketika kalimat ini ditujukan, dia merupakan apa namanya kalimat ungkapan doa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dituju dengan doa, tidak layak. Dan dilarang oleh Rasulullah jangan mengucapkan assalamu ala allahi min ibadi. Fa innallaha huwa salam, karena Allah lah assalam, darinya lah keselamatan. Dia yang memberikan keselamatan kesejahteraan kepada hamba-hambanya. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan oleh kamu attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tahiyyat Ibn Mas'ud. Nah, tahiyyat Ibn Mas'ud muttafaq alayh. Ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat bersendirian, salah satu dari kedua imam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Ini dikenal dengan tahiyatnya Ibn Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Kedua-duanya sunnah. Kedua-duanya sunnah dan kedua-duanya sahih. Sehingga seperti kata para ulama kita, ni'mal dalil lain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil ini lebih baik daripada, lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Nah, jadi gunakan. Sesekali gunakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Walaupun kita hafal, yang hafalnya cuma at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Dua-duanya sahih, dua-duanya sunnah. Itu kita terhitung sebagai punya apa namanya mengamalkan sunnah. Begitu juga dengan doa istiftah. Doa istiftah jangan hanya mentang-mentang pendek itu terus yang dibaca. Subhanakallahumma wabihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini kan pendek. Itu terus yang dibaca. Soal sunnah, wajib. panjang karena kepanjangan. Wajah tu wajah ya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wabidzalika amr. Kepanjangan ini ditinggal, ini enggak pernah dibaca atau enggak mau dihafalkan, jangan. Itu semua sunnah. Lebih-lebih Allahumma ba'id baini wa baina. Itu doa sekali. Di dalam kalimat ini apa? Doa kita wajah tu wajihnya ini yang dikatakan Rasulullah selalu membuka salat malamnya dengan kalimat ini. Nah. Ada lagi nanti Allahumma fatir samawati wal ard. Kemudian Allahumma rabba Jibril, Allahumma anta qayyum, ay anta nurus samawati. Itu juga digunakan oleh Rasulullah. Terus sekali, mana yang hafal? Ya, kalau hafal semuanya fabiha wa nikmat. Tapi kalau ini hafal beberapa di antaranya, nah gunakanlah. Ya, dalam setiap kesempatan salat istiftah. Ketika ditanyakan misalnya dalam apa namanya? Salat kita tarawih, apakah disunahkan istiftah? Nah, kemarin Syekh Badr Al-Badr menyebutkan iya, sunnah untuk istiftah. Ini fawaid dari Syekh Badr menyebutkan iya. Kalau dulu Al-Mar'i mengatakan tidak. Kiasnya enggak tahu dari mana, tapi yang nah. Bukan karena orangnya, tapi memang ketika disebutkan tidak istiftah, anak enggak tenang. Kemudian dapat jawaban dari Syekh Badr mengatakan, nah istiftah. Di setiap selesai salam, dua rakaat kan, takbiratul ihram lagi, istiftah lagi. Begitu. Baik. Qala rahimahullah, hafizahullah, wa ma'na at-tahiyyat. Kalau yang apa? Tahiyatnya Abdullah bin Abbas tadi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini tahiyat Abdullah bin Abbas. Di ada sedikit masalah dalam kalimat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat beliau, dan itu kami mengucapkan itu ketika Rasulullah masih hidup bersama kami. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau meninggal dunia wafat, kami membaca assalamu ala nabi. Sahih riwayatnya. Tapi ini disebutkan lagi depan di apa namanya Umar bin Khattab mengajarkan kepada kaum muslimin di atas mimbar Rasulullah kalimat tahiyat seperti kalimat tahiyat pertama Abdullah bin Mas'ud. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diambil kesimpulan ini oleh sebagian ulama, mana saja yang antum baca silakan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ada dasar, ada dasarnya. Walaupun kalau misalnya yang dipilih lebih dekat ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Baik. Qala rahimahullah wa ma'na at-tahiyyat jami'u ta'zimat. At-tahiyyat itu tahiyyah penghormatan. Ta'zim, salam ta'zim, penghormatan, penghargaan. Jami'u ta'zimat lillahi milkan wa istihqaqan. Semua pengagungan, bentuk-bentuk pemuliaan, penghormatan itu adalah kepunyaan Allah. Sebagai milkan, milik, wastihqaqan, dan sebagai hak. Jadi tidak ada yang berhak yang ini diagung-agungkan selain Allah. Misal contoh bentuk-bentuk penghayaan ini, penghormatan, bentuk-bentuk penghargaan seperti al-inhina. Al-inhina. Al-inhina membungkuk. Makanya dilarang. Kalau yang kita dengar juga Syekh Robi enggak suka orang salam bilang membungkuk. Ada sebagian yang kita dapatkan faedah dari para sahabat menyebutkan marah enggak suka ya, dilarang oleh beliau Rasulullah. Inhina ya, membungkuk apalagi rukuk dan sujud. Ini tuh kebiasaan orang ajam. Ini itu salah. Ya. Bagi kita kadang-kadang seringnya dengan orang kadang-kadang kita lewat ya. Bukan dengan membungkuk tetapi biasa assalamualaikum. Ya. Nah. Sungkem ya, sungkem orang tua. Nah, yang kita menghormati mereka. Nah. Aturan Islam lebih agung, lebih mulia, lebih luhur. Karena Islam yang mengajarkan orang itu bir walidain. Nah, mengajarkannya asasnya. Nah. Bukan sampai harus menghina, membungkuk, cium lututnya. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat seandainya diperintahkan untuk sujud sesama manusia, maka para istri diperintahkan sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami yang harus dipenuhi istri. Warukuk, rukuk. Nah, rukuk tahu ya, wasujud apalagi sujud. Walbaqa waddawam, tetap dan terus menerus keabadian. Wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin fa huwa lillah. Semua yang dengan itu digunakan untuk mengagungkan Allah Rabbul Alamin itu milik Allah. Pujian-pujian. Ya, nah. Faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka siapa yang memalingkan sebahagiannya kepada selain Allah, dia musyrik kafir. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa anna lillahi masajida wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-masajid di sini kata dalam salah satu tafsirnya ulama mengatakan masajid itu anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Anggota sujud yang 7, tangan, lutut, kaki, jari, kemudian dahi dan wajah, itu milik Allah. Satu penafsiran. Maka jangan digunakan untuk ibadah kepada selain Allah. Jangan digunakan kepada, diserahkan kepada selain Allah. Nah ini hukum umum ya. Hukum umum. Faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa saja yang berbuat seperti itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini namanya mutlak ya, secara umum seperti itu. Jangan ditunjuk si fulan buruknya, belum tentu. Ini hukum, itu hukum khusus. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuan untuk dia difonis kafir, musyrik. Nah, tidak bisa diterapkan dalam artinya secara umum seperti itu begitu mudah. Nah. Wassalawatu ma'naha jami'u da'awat. Wa qila salawatul khams. Salawat, ada yang mengatakan jami'u salawat, jami'u da'awat, semua doa. Wakil ada pula yang berpendapat salawat al-khams. Yang dimaksud adalah salawat al-khams. Kalau misalnya itu dikatakan seperti itu, salawat ataupun da'awat sama saja. Karena asal makna salat itu adalah doa. Secara bahasa, salat itu artinya doa. Ya, salat itu artinya doa. Itu milik Allah. maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wala wattayyibatu lillah, dan kebaikan-kebaikan itu hanya milik Allah. Allahu tayyibun, nama satu di antara nama-nama Allah, nama-nama asma'ul husna adalah tayyib. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa la yaqbalu minal aqwali wal a'mal illa tayyibaha. Dan Allah tidak menerima dari ucapan maupun perbuatan-perbuatan melainkan yang baik-baiknya. Allah memilih pasti yang terbaik. Apakah itu waktu, tempat, makan, syakhsiyah, amal, itu yang dipilih oleh Allah yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik. Di antara makhluk-makhluknya untuk menjadi khalifah, untuk menjadi yang makmurkan bumi ini, Allah pilih manusia. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim. Kemudian ada lagi di antara yang dipilih oleh Allah itu bumi, tempat yang Allah pilih adalah Makkah. Ya, sebagai dikatakan Ummul Qura, induk dari semua perkampungan, kota pun dan negeri yang ada. Bahkan di sana disebutkan dalam riwayat, bagian sahabat menyebutkan, bumi ini, ya, dataran-dataran ini dibuat, diputarnya diangin dari bawah Mekah. Nah, kemudian amal. Amal, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang diantaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling ajak, yang paling kontinu, terus mustamir, ya, terus dia lakukan walaupun sedikit, walaupun sedikit. Kemudian masjid itu ahabbul biqa fil ardh ilallah, tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kalau syakhsiyah banyak, kalau syakhsiyah sosok yang paling dicintai oleh Allah secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian para rasul yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, kemudian para anbiya, kemudian orang-orang yang bertakwa. Nah, dan orang-orang mukmin, ya, secara keseluruhan itu dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertaubat. Qala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, tad'un lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalama wa rahmah wal barakah. Dan kita mendoakan kepada Allah untuk nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kesejahteraan, rahmat dan keberkahan. Waladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Waladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Ini yang didoakan untuknya. Yang kita minta doa kepada Allah untuk dia, mayu doa Allah, tidak boleh diseru bersama Allah. Artinya kita kan mintakan keselamatan untuk Nabi. Kenapa kita minta kepada Nabi? Gitu. Tidak boleh. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kita mintakan kepada Allah apa keselamatan. Lah terus kenapa kita ada sebagian orang datang justru kepada Rasulullah? Paham ini? Kenapa kok mereka datang minta syafaat kepada Rasulullah? Padahal kita mintakan kepada Allah keselamatan buat beliau. Nah, maka dikatakan oleh beliau, waladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Sesuatu atau sosok yang didoakan untuknya tidak boleh didoakan bersama Allah. Artinya diseru bersama Allah, dituju dengan doa bersama Allah. Padahal kita mintakan untuk dia. kita mintakan untuk dia, bukan kita minta dari dia. Amin. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu kita mintakan untuk dia, untuk beliau. Apa? Salam warahmah wal barakah wassalawat. Kita mintakan kepada beliau. Lah kenapa kita kok berdoa kepada beliau? Apa urusannya? Nah. Itu makanya kan katakan oleh beliau sini tidak boleh. Nah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Tusallim ala nafsika. Anda memintakan keselamatan untuk diri sendiri, untuk kita sendiri. Wa ala kulli 'abdin salih fis sama'i wal ard. Dan juga untuk hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Dan ini pun juga hasil dari pilihan Allah. Wassalamu doa. Salam itu doa. Jadi ada tiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin makna assalam. Nanti kita dapatkan dalam Taulis Hadits. Dan Tanik Sambut Tauhid. Salam itu pertama bermakna at-tahiyyah, penghormatan. Yang pertama sekali tentunya yang terlebih dahulu adalah assalam adalah nama diantara asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha indah. Yang kedua tadi tahiyyah, yang ketiga doa. Yang ketiga doa. Qala was-salihun yud'a lahum. Nah ini orang-orang saleh itu termasuk di dalamnya siapa? Nabi kita Muhammad Abdul Qadir Jilani, Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ummu Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah. Ini salihun. Yud'a lahum, dimintakan kebaikan untuk mereka, untuk mereka. Wala yud'auna ma'allah, bukan didoa, diseru, dipanggil bersama Allah. Ini tadi seperti di atas. Orang yang kita mintai, kita mintakan untuknya doa, itu enggak boleh kita berdoa kepadanya bersama Allah. Qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu maksudnya. Walaupun sampai di situ. Walaupun dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan tambahan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Coba nanti dilihat kalau tidak keliru itu riwayat dari Abdullah bin Umar. Fashhadu syahadatal yaqin. Anda bersaksi mengucapkan syahadat dengan syahadat yang penuh keyakinan. Allah ya'buda fil ardi wala fis sama bi haqqin illallah. Atau Allah yu'bada fil ardi wala fis sama bi haqqin illallah. Bisa. Tidak boleh untuk tidak diibadahi di muka bumi ataupun di langit dengan hak kecuali hanya Allah. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan kesaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bi annahu 'abdun. Ini bagaimana dalam tasyahud Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bihannahu abdun la yu'bad. Abdun la yu'bad. Karena beliau adalah hamba, jadi tidak disembah. Makhluk sama seperti kita, butuh keselamatan, butuh perlindungan, jadi tidak dimintai. Wa rasulun la yakdzib. Wa rasulun la yakdzib. Wala yukadzdzab. Wala yukadzdzab. La yakdzib wala yukadzdzab. Artinya kalau la yakdzib, beliau tidak pernah berdusta. Wala yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Itu kalau rasul. Nah, sebagaimana di dunia para pembesar itu mengirimkan utusan, utusan itu harus dihormati untuk menghormati yang mengirim. Ya, bisa perang. Kalau misalnya kita dikirim ke negeri kita atau negara kita, kirim utusan, Pak Presiden mengirimkan apa duta besar ke negara-negara lain, kemudian duta besar itu dihinakan, disakiti, itu bisa perang, ya, bisa perang, karena tidak menghargai yang mengutus. Nah, seperti ini juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah mengutus seorang Rasul, kemudian Rasul itu didustakan, berarti bukan Rasulnya yang rugi. Nah, mereka yang rugi. Kenapa? Mereka berarti menentang, memusuhi yang mengutus Rasul tersebut. Nah, itulah sesungguhnya pengingkaran mereka. Nah, seperti itu juga. Nah, betapa banyak pelanggaran dari persaksian ini. Nah, kebidahan, kemaksiatan itu juga pangkalnya adalah pelanggaran terhadap dua kalimat syahadat ini. Nah, wa rasulun la yukadzdzab bal yuta'u wal yutabba wal yuttaba, bahkan beliau ditaati dan diikuti. Kalau beliau diakui, beliau sebagai rasul, nah ini buat mereka yang mengucapkan syahadat Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti semua berita yang beliau bawa, yang sahih dari beliau, adalah pasti benar. Itu baru diakui beliau sebagai rasul. Kalau tidak, berarti batal persaksian. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, ya, berat ucapan Muhammad Ghazali. Aku lebih percaya dengan dokter kafir daripada hadis Nabi SAW. Berat ucapan seperti ini. Ini kekufuran. Nah, ini sudah mengucapkan, apalagi dia bukan orang bodoh. Dan artinya belajar, doktor. Doktor. Nah, ucapan yang seperti itu berat untuk orang-orang seperti itu, ya. Nah, dan juga yang lain. Qala wa syarrafahu Allahu bil 'ubudiyyah. Allah muliakan beliau sebagai hamba dengan pengabdian, dengan ubudiyah, bahwa beliau adalah hamba Allah yang merupakan kedudukan yang paling mulia disukai oleh beliau. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah muliakan beliau dengan ini. Kedudukan yang disebutkan beliau sebagai 'abd itu di maqam yang mulia, maqam indar seperti ayat ini. Kemudian maqamut tahaddi, tantangan dari Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Yang ketiga, maqam al-Isra. Nah, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama, maqam ubudiyah diberikan Allah kepada Rasulnya. Qala at-tashahhud alladhi yakunu qabla salam min kulli salah ruknun min arkanis salah wa hadha huwa ar-ruknul hadi asyar. Tashahhud yang ada sebelum salam di setiap salat apapun, berarti salat sunnah, witir, itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya kalau tidak dikerjakan, batal sholat orang tersebut. Wahada waruknul hadi, ini rukun yang ke-11. Waruknul thani asyar, yang ke-12, al-julus lahu. Julus lahu, duduk untuk tasyahud akhir. Falau sallama ba'da sujud taraka ruknain Kalau dia salam sesudah sujud, ya, ruku, sujud, tahan i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, di situ duduk salam. Nah, berarti dia meninggalkan dua rukun. Walau jalasa wa nasiya an tasyahhada, ayat tasyahhad. Kalau dia duduk tapi lupa. Kalau yang tadi yang pertama julus lau falau salama ba'da sujud, ini sujud yang ke satu, ya. Allah habis ruku, sujud. Habis sujud langsung apa? Salam. Habis sujud langsung salam. Berarti dua rukun yang dia lewati. Duduk antara dua sujud sama, nah, ya, tahiyat atau tasyahud. Kalau walau jalasa wa nasiya an yatasyahhada, kalau dia duduk kemudian lupa untuk bertasyahud, taraka ruknan wahidan. Ini yang sujud, kemudian bangkit dari sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, iya kan? Kemudian sujud lagi, habis itu duduk, bangkit kan? Salam. Jadi dia meninggalkan satu rukun. Wa tarkuhu ma'an aw tarku tasyahud wahdah mubtilun lis shalah. Meninggalkan kedua-duanya sekaligus atau meninggalkan tasyahud saja itu sudah membatalkan salat. Jadi berarti ana. Wa tasyahud ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi siyaghin muta'addidah. Nah, tasyahud itu banyak sifatnya, bentuknya tadi yang tadi disebutkan, ada yang dari Abdullah bin Abbas, ada yang dari Abdullah bin Mas'ud. Yang paling terkenal itu dari dinamakan tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ya. Yang itu sebetulnya juga diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar tadi. Yang kita pakai assalamualaika ayyuhan nabi. Nah, ya. Itu dari Ibnu Mas'ud juga, dari Umar bin Khattab juga. Nah. Tapi Ibnu Mas'ud menambah dalam riwayat beliau bahwa itu kami lakukan ketika Nabi masih hidup. Setelah beliau wafat, kami mengatakan apa? Assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Nah, ini digabungkan entah beliau juga mengatakan demikian, boleh mana saja yang dia ucapkan. Assalamu alayka ayuhan nabi. Itu ada dasarnya dari pendapat Umar bin Khattab. Dan terakhir apa? Assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat Umar, ya, yang juga diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian pernyataan pendapat Abdullah bin Mas'ud sendiri, yaitu mengatakan assalamu ala nabi. Seperti nanti disebutkan. Qala yasulu ada al-wajib bi ayyi wahidin minha wa la yujma' bainahum bainaha fi salatin wahidah. Terwujud, artinya dia bisa dikatakan menunaikan kewajiban dengan yang mana saja dia baca dan tidak boleh digabung dalam satu sholat. Dalam satu sholat seperti itu juga tahiyat, kemudian bacaan sujud dan ruku, ya, bacaan sujud dan ruku, i'tidal, kemudian apa lagi, duduk antara dua sujud, ya, apalagi istiftah, ya, doa istiftah, tidak boleh digabung semua satu-satu. Mana yang mau dia baca? Begitu juga dalam ruku, doa ruku, ya, dikir-dikir ruku dan sujud, tidak digabung. Kalau dia mau baca satu-satu, artinya kadang ini nanti sujud berikutnya mungkin baca yang lain, boleh. Baik, qala waqad wa at-tashahhud alladhi dzakarahu Syekh wa tashahhud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa qad ja'a fi ba'dhi riwayatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum iya kama yu'allimuhum suwarata min al-Qur'an. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam di atas tashahhud itu tashahhud Ibnu Mas'ud, dan datang dalam sebagian riwayat beliau radhiyallahu an bahwa Nabi mengajarkan mereka tasyahud itu sebagaimana mengajarkan surat Al-Qur'an. Berarti didikte, betul-betul dibacakan oleh beliau SAW, disimak oleh para sahabat. Nah, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiy. Nah, dari sini juga mungkin pendapat apa namanya yang memilih pendapat Umar bin Khattab, Rasulullah kan tahu beliau akan meninggal dunia. Nah, enggak ada peringatan, enggak ada. Nah, kemungkinan itu adalah ijtihad dari Ibnu Mas'ud sendiri. Tapi juga enggak ada sahabat yang mengingkari. Ya, sehingga ini boleh diamalkan gitu loh. Nah. Qala wa sammiya tasyahudan li'annahu khutima bi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dinamakan tasyahud karena ditutup dengan syahadatain ini. Wa hadha tasyahud akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wa inda Bukhari ba'da dzikri tasyahud ziyadah. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan setelah menyebutkan tasyahud, ada tambahan wa huwa baina dhahranaina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada bersama kami, kami baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Falamma qubida qulna, setelah beliau dicabut ruhnya, meninggal dunia, wafat, kami berkata assalamu, yakni assalamu ala nabi. Tidak dengan assalamu alayka, tapi assalamu ala nabi langsung. Paham? Nah. Wal ma'na anna sahabata kanu yaquluna assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh bika fil khitab, dengan dhamir nah, kata ganti orang kedua. Berarti ada. Falamma tuwfiya saru yaqulun assalamu ala nabi. Ketika beliau wafat, setelah beliau wafat mereka mengatakan apa? Assalamu ala nabi. Bil ghaibah. Kata ganti orang ketiga. Paham kan? Ganti orang kedua dhamir khitab. Ketiga ghaibah. Lakin ja'a fi tasyahudi Umar bin Khattab fi Muwatta' al-Mamalik bi isnadin sahih an Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Anna Usam Umar bin Khattab wa huwa 'alal mimbar yu'allimu an-nasa tashahhud. Yaqulu qulu at-tahiyyatu lillah wa fihi assalamu 'alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh biha bikafil khitab. Dengan dhamir mukhatabah. Assalamu 'alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa fi hadha anna Umar kana yu'allimu at-tashahhud wa huwa 'alal mimbar. Jadi semua orang tahu, kaum muslimin tahu. Dan Ibnu Mas'ud masih hidup. Nah, wa mimma 'allamahu hadha shighah. Nah, ini termasuk yang diajarkan beliau adalah shighah ini yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, wa huwa yadullu 'ala anna sahabat radhiyallahu anhum ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat pun radhiyallahu anhum setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam ja'a anhum hadha wa hadha. Ada dari mereka bacaan ini dan bacaan ini. Assalamu 'ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada. Wal amru fi dzalika wasi'. Urusannya apa? Luas. Jadi artinya yang seperti ini jangan lo kamu salah. Ini salah. Jangan menyalahkan. Falil musalli an yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walahu an yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nah, waqad syarahu Syekh rahimahullah hadza tasyahud bi hadza syarh al-wadih. Dan telah dijelaskan oleh beliau makna tasyahud ini dengan penjelasan yang jelas. Wa qawlu syekh rahimahullah fi makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tad'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bis salam wal rahmah wal barakah walladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Ini perkataan Syekhul Islam. Nah. Wa qawluhu fi makna assalamu ala ibadihi ya ala ibadillahi salihin wa salamu addu'a wa salihun yud'a lahum wa la yud'auna ma'allah. Nah, fi hadha taqrir tauhid al-uluhiyah. Nah, itu intinya demikian. Nah, ini sudah disinggung oleh beliau rahimahullah untuk menunjukkan bahwa yang dimintakan untuknya itu tidak boleh dimintai. Nah, paham? Dimintakan untuknya itu bukan yang dimintai. Paham lah bahasa Indonesia itu. Yang dimintakan untuk dia itu enggak boleh dimintai. Ya, seseorang yang dimintakan sesuatu untuknya, itu dia enggak boleh dimintai. Paham ya? Ya. Nah, itu intinya. Ya. Kita mintakan Rasulullah untuk keselamatan kepada Allah, salawat, barakah. Kenapa kita minta kepada beliau? Gitu. Kok bahwanya gitu, kok bisa kita berdoa kepada beliau? Padahal kita mintakan kepada Allah untuk beliau. Nah, begitu juga orang saleh lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bila huna.